Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada, dan pemirsa Al-Bahjah TV yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini yang sangat mulia sekali, kita diberi kesempatan kembali untuk sama-sama belajar tentang menata rumah tangga, sahabat, tentunya dalam program Rumahku Syurgaku di kesempatan pagi hari ini bersama guru kita, Buya Yahya. Dan alhamdulillah, tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini yaitu mengenai bagaimana kita bertetangga atau adab-adab tetangga atau memilih rumah ya untuk tempat tinggal keluarga kita. Nah, adapun tema yang akan dibahas oleh Buya adalah suasana bertetangga yang mengganggu rumah tangga. Nah, di sini kita akan mendengarkan bagaimana seharusnya kita memilih rumah ya, kemudian bagaimana kita memilih tetangga dan lain sebagainya. Seperti apa yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya, khususnya untuk kita mungkin yang kurang nyaman di rumah ataupun juga karena faktor-faktor yang disebabkan oleh tetangga. Nah, alhamdulillah sudah hadir guru kita Buya, kita sapa beliau yang sudah hadir di studio Radioku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat berkat doa para pemirsa, para pendengar semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, bahagia amin, amin. Di dunia dan bahagia di akhirat. Amin, amin. Baik, Buya, tema kita mengenai bertetangga. Seperti apa nih, Buya? Kita harus memilih tetangga ataupun juga tempat tinggal kita ya, Buya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita bersama menjatkan syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga mari kita bersyukur atas karunia Allah telah memudahkan kita untuk bersama-sama belajar untuk membangun, memperbaiki, menjaga rumah tangga kita. Karena perlu kita jaga. Sesuatu yang baik jika kita tidak jaga bisa berubah menjadi tidak baik. Ataupun yang belum baik untuk bisa menjadi baik harus kita usahakan untuk baik. Nah, di dalam rumah tangga sama seperti halnya bangunan. Harus kita jaga dan kita upayakan untuk diperbaiki dan diperbaiki. Dan juga dijauhkan dari sebab-sebab kenapa rumah tangga ini menjadi terganggu. Nah, kalau berbicara tentang tetangga, dikatakan bahwasanya tetangga itu adalah jar qabla dar. Semestinya seseorang itu sebelum membangun rumah itu memikirkan bagaimana lingkungan dan tetangganya seperti apa. Ya. Arjal kobletar, begitu pentingnya tetangga. Karena kalau sudah orang-orang yang semula adalah orang jauh dari kita, kemudian kok setelah itu menjadi tetangga kita, maka ada hukuk, ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Kita laksanakan hukukul jiran, haknya tetangga. Bahkan Nabi pun juga menyambungkan antara hubungan dengan tetangga dengan keimanan. Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah, barang siapa beriman kepada hari akhir hendaknya bisa memuliakan tetangganya. Nah, jika ini belum ada pun yang sudah terlanjur misalnya memiliki rumah, nyewa rumah, ngontrak rumah dan sebagainya, mungkin telah salah juga memilih tetangganya, sehingga suasana bertetangga ini sangat mempengaruhi yang ada di dalam rumah kita. Karena kenyamanan seorang istri, rasa takut, dan sebagainya bisa jadi menjadi dia tidak nyaman di rumah tersebut. Dan ketidaknyamanan yang sifatnya dari luar kadang bisa mempengaruhi ketentraman yang ada di dalam. Dan seterusnya. Artinya tetap itu adalah masalah. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan tentang hal yang demikian itu? Baik. Maka yang perlu ditinjau, perlu dilihat adalah sebab ketidakbaikan itu dari dalam atau dari luar. Apakah istri kita misalnya yang memang orangnya sensitif tidak bisa bertetangga? Kan mungkin sekali. Sehingga merasa bahwasanya bertetangga tidak baik semua, ternyata yang kita yang tidak baik itu mungkin. Ada orang memang merasa tersinggung, na'udzubillah. Maka ini koreksi dulu yang sebelum keluar ya. di dalam diri kita, atau kita karena biasa dengan kesombongan, rasa tidak nyaman dengan tetangga yang fakir, tetangga ini juga penyakit. Atau yaitu tadi, sensitif, sehingga apapun yang dilakukan tetangga menjadi tidak baik, menjadi bikin kita marah, keluarga kita marah. Atau kita bukan sensitif, akan tetapi memandang remeh dengan urusan tetangga, sehingga dikit-dikit menjadi sebab masalah kita. Nah, kita perlu lihat di dalam diri kita dan keluarga kita. Kalau Anda sebagai seorang suami, istri dilihat. Kalau Anda seorang istri, lihat suami. Kemudian apakah harus pindah rumah? Ntar dulu ya, dilihat dulu keadaannya. Kalau ternyata yang punya hati busuk, prasangka buruk adalah di dalam keluarga kita, ya, maka biarpun kemana tetap, karena kita tidak mungkin hidup tanpa bertetangga. Sebab kita, kecuali kita di tengah hutan sana, bertentangan dengan harimau dan monyet sana. Tapi selagi kita masih di masyarakat, ketahuilah bahwa kita tentu akan menemukan perilaku-perilaku orang yang kadang tidak disengaja terasa menyakitkan. Gampang tersinggung, gampang merasa sakit itu sendiri juga suatu penyakit yang sangat berbahaya di dalam diri seorang seorang hamba, seorang muslim. Nah, sekarang yang perlu adalah, kalau memang ternyata yang kurang baik adalah di dalam diri kita, maka langkah pertama dan utama adalah benah diri dong. Menata hati, lapang hati. Harus ingat pesan Nabi, tetangga adalah tetangga yang harus kita hormati. Kita harus tahu, ingat pesan Nabi, dan itu hubungannya dengan keimanan. Kemudian setelah itu berusaha untuk menata hati agar tidak mudah tersinggung. Apa sih menjadikan sebab tersinggung? Sebab dimanapun berada, kita akan berurusan dengan manusia. Nah, ini kalau sudah ditata hati, menjadilah ada kebal hatinya sehingga tidak pusing dengan ini. Maka secara otomatis tenteram. Ada sebab sakit, sebab tidak nyaman adalah bukan dari luar. Misalnya ada seorang mengatakan, mengadu kepada suaminya, "Bang, yuk kita pindah rumah saja." "Bang, kenapa?" "Sumbok, saya ngeliat tetangga, semuanya tetangga kita kayak setan." Sehingga kalau berlibur pun, kita pergi saja, Mas. Pergi akhirnya. Menghabiskan duit berapa juta untuk keliling 2 minggu, berlibur. Dia dalam perjalanan merasakan enaknya, sampai cerita kepada suaminya, "Wahai suamiku, wah enak sekali ya kita jauh dari tetangga-tetangga yang busuk itu." Enak sekali, jauh dari mereka. Dan akan tapi perjalanan mereka kan perjalanan pindah-pindah, tidak sempat bertetangga lagi. Akhirnya setelah itu habis duit banyak, kalau sudah liburannya habis, kemana lagi? Rumah. Balik lagi, nggak ketemu lagi. Nah, setiap melihat orang kok jelek lah, ini kalau melihat semua orang jadi jelek, ini bisa ini mungkin sekali yang jelek adalah dirinya, seolah-olah menjadi yang paling baik. Nah, ini penyakit. Biarpun tetangga baik, tetap saja karena prasangka buruk di dalam, ya itulah. Makanya dia merasakan sakit seolah-olah orang lain dibilang sakit, padahal yang sakit di dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang harus betul-betul dicermati sebelum kita mengoreksi tetangga kita. Baik, kalau memang ternyata, anggap saja sudah dikoreksi dirinya sendiri, ternyata dirinya sudah memenuhi kewajibannya kepada tetangga dan sangat berusaha untuk baik, maka setelah itu langkah yang kedua adalah bagaimana kita melihat tetangga. Apa sih yang menjadikan tetangga itu tidak senang kepada kita? Kemudian, apakah semua tetangga? Kemudian, bentuk gangguan yang diberikan tetangga kepada kita ini apa? Nah, ini kalau hanya sekedar kita tidak sapa, kemudian kalau kita sapa marah, itu adalah untuk melatih hati kita. Tapi kalau sudah bertetangga itu mengganggu, misalnya menjadi sebab kehancuran di dalam rumah, misalnya lingkungan yang tidak baik, ada orang mengancam untuk, misalnya kita punya anak perempuan, dia mungkin mau mengancam untuk menodai, memperkosa, atau pokoknya anak-anak kita mungkin sekali nanti dikasih obat-obat zaman sekarang atau apa macam-macam. Nah, kalau kekhawatiran kita sudah mengarah kepada yang demikian itu, maka ini langkahnya adalah harus hijrah nanti pada akhirnya. Karena lingkungan itu sudah kita tidak bisa mengontrol anak kita 24 jam. Akan tapi kalau misalnya hanya karena tetangga suka marah, suka cerewet, suka ini, maka cara tepat adalah setelah terbukti tetangga kita adalah tidak baik misalnya. Tentunya tidak semua tetangga. Kalau semuanya tetangga tidak baik, jangan-jangan kita yang menjadi tidak baik. Anggap setelah itu, maka ya kalau memang dilihat, kalau memang ternyata ini adalah ketidaknyamanan kita dengan tetangga karena perilaku tetangga itu membahayakan kita dan anak-anak kita secara keimanan, secara akhlak, maka kita harus berpikir untuk hijrah. Dan jangan berpikir untuk hijrah. Tetapi kalau permasalahannya adalah kebencian tetangga kita, sebenarnya dia baik, tidakkah mengganggu anak-anak kita dan sebagainya. Kemudian dia mengganggu secara fisik, bisa membuang sampah di rumah kita dan sebagainya. Itulah, ini perlu kita melatih kesabaran, dan bahkan kita perlu mengajari anak-anak kita untuk mendapatkan pahala yang besar. Anakku, kamu harus tabah, tuh lihat apa yang dilakukan tetangga. Buang sampah di halaman kita, Umi. Baik, dia membuang sampah di tempat di halaman kita. Halaman kita kotor, tidak kotor. Baik. Kemudian kalau kita bersihkan, bisa bersih tidak? Ya bisa, Mi. Nah, kita dapat pahala atau tidak? Dapat. Nah, alhamdulillah. Berarti tetangga kita membuang sampah ke tempat kita karena dia mengasih pahala. Jadi anak kita tata kalau urusan seperti itu. Bisa pagar kita dirusak, tanaman kita dirusak. Sudahlah, kita perlu menata kesabaran kita. Nah, karena tidak membahayakan tentang fisik, apa tentang akhlak kita dan iman anak-anak kita. Nah, ini kita bedakan, perlu sabar. Atau orang membuang selokan ke balhasil, pokoknya buang kotoran di rumah, di halaman rumah kita. Kalau sudah sebatas itu saja, maka kita perlu bertahan, bersabar untuk menata hati kita, dan itu adalah pendidikan untuk agar kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika ternyata ketidaknyamanan kita dengan tetangga tersebut karena ada pengalaman juga tetangga yang lain mungkin pernah diperlakukan dengan cara yang terhinakan apa dihinakan dengan perilaku-perilaku yang haram, maka saat itu kita harus berpikir untuk berpindah rumah. Nah, sekarang permasalahannya, pindah rumah kan tidak gampang. Iya, kalau punya duit. Baik. Ketahuilah bahwa keselamatan akidah, keselamatan akhlak adalah terpenting. Jangan Anda mempertahankan gara-gara rumahmu ada di situ. Dari nenek moyang saya kok ini. Tapi kalau lingkungannya tidak benar, kalau lingkungan tidak baik, tidak benar misalnya, maka pilihannya adalah jika Anda bisa bertahan di situ untuk, tapi punya fungsi untuk merubah keadaan kampung tersebut, maka Anda jangan pergi. Akan tapi siapapun dari kita tidak boleh sombong, merasa mampu, nanti terpeset itu orang. Baik, kalau memang sudah melihat lingkungan yang seperti itu, menjadi kita tidak nyaman, ya semuanya tidak nyaman, dalam berumah tangga menjadi tidak nyaman, maka kalau urusan-urusannya adalah urusan hak kita diganggu dan sebagainya, maka ketahuilah kalau kita bersabar adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa kepada kita. Dan jadi jangan sampai jadi bahan gunjingan di antara kita. Nah, kemudian, kalau ternyata membahayakan, kita berpikir hijrah itu adalah Anda jangan terlalu takut untuk pindah tempat dan sebagainya. Bumi Allah itu adalah ini semua semesta ini adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang beriman adalah kampungnya adalah dunia ini, sedangkan di dunia dimanapun berada adalah kampungnya. Jadi jadi harus merasa nyaman. Kalau seandainya harus pindah pun harus ada perhitungan ekonomi, jangan sampai Anda seorang istri ya. Jadi kapan, ini mohon maaf ya, kapan kita harus berpindah kalau seharusnya pindah? Harus berpindah itu adalah bagian-bagian yang terakhir. Adapun jika kesalahan dalam diri kita dan rumah kita, nggak ada perlunya pindah, tapi kita perlu berbenah diri. Atau kedua adalah dari kesalahan dari pak tetangga. Akan tapi karena ketidakbaikan tetangga ini berkesan dengan urusan, yaitu tadi, suka buang sampah tempat kita, ganggu, cemburu, pokoknya urusan hak kita yang dinodai, diganggu, hak kita yang diganggu, maka ketahuilah saat itu kita perlu menata kesabaran, dan itu untuk pengangkatan derajat bagi Anda. Tapi yang ketiga, jika akibatnya adalah kerusakan keluarga dan anak-anak kita, ya, misalnya lingkungan perzinaan, lingkungan mabuk, lingkungan sabu-sabu dan sebagainya, nah itu bisa saja anak kita duduk di warung sebentar saja bisa melakukan itu semuanya. Nah, kalau kasusnya yang semacam ini, maka yang ketiga ini loh yang harus hijrah. Yang harus hijrah yang ketiga ini. Harus hijrah. Karena itu akan mengganggu betul ketenteraman rumah tangga di dunia dan di akhirat. Maka ada pun untuk hijrah, Anda peringan dong urusan hijrah. Jangan Anda terlalu sulit untuk hijrah. Jadi kalaupun tidak punya rumah kontrak, yang penting terkontrakan yang kiri kanannya adalah beriman, agama, untuk keselamatan anak kita. Anda harus berpikir, jangan berpikir itu kemaslahatan, jangan pikir egois. Egoisnya misalnya apa? Ini kan rumah nenek moyang saya, dari warisan bapak saya, nggak mungkin dong saya tinggal, apalagi saya jual. Memangnya kenapa kalau tidak dijual? Bisa beranak jadi 3, 2, 4. Tidak. Kebaikan itu penting. Nah, kemudian lain lagi yang harus diperhatikan. Anda baru pindah itu kalau memang Anda tidak punya fungsi bermanfaat di tempat tersebut. Kalau Anda punya fungsi yang bisa merubah umat, Anda tidak usah pindah. Nah, ini. Nah, ini perlu diperhatikan solusi tentang bertetangga ini. Karena kadang seorang suami egois. Sudah tahu keadaan anaknya bakal terancam dan sebagainya. Istri tidak nyaman. Istri mungkin juga pernah mendapatkan ancaman. Ternyata suaminya menyanyi, ya gimana rumah tangga bisa indah? Karena istri hidup di bawah ketakutan, ancaman tetangga dan sebagainya. Ancaman akhlak, ancaman akal iman, ancaman kehormatan kadang. Nah, ini kalau seorang istri merasa takut semacam itu, kalau suami tenang-tenang saja, maka akibatnya juga tidak nyaman dalam rumah tangga. Nah ini. Nah ini. Jadi jadi sebabnya ini perlu kita cari. Dan tetangga, lihat para ulama terdahulu bagaimana bertetangga. Kemudian jika memang bertetangganya pun Masya Allah, Imam Abu Hanifah dengan kesabarannya, setiap hari adalah ada kotoran dilempar, dimasukkan ke wilayahnya sampai masuk rumahnya. Ternyata oleh Imam Abu Hanifah diambil, dibuang malam-malam, tidak mau dibuang pagi-pagi, takut ketahuan orang. Malam-malam. Sampai suatu ketika ketahuan bahwasanya Imam Abu Hanifah selalu buang air yang dari tetangga itu. Tetangganya enggak tahu, takut nyinggung perasaannya. Jadi ini indah dalam bertetangga. Nah ini, nah akan tetapi lihat, rumah kita adalah harus kita jaga. Jika urusan dengan tetangga yang tidak benar misalnya menjadi sebab keretakan dalam rumah tangga kita, maka kita harus bertindak cepat dong untuk menyelesaikan yang demikian itu. Nih, kadang seorang istri cuek, seorang suami cuek dengan lingkungannya, sehingga yang jadi korban ada rumah tangga itu sendiri menjadi rusak, atau kemudian di kedepan hari anak-anak juga ikut rusak dengan lingkungan tersebut. Baik, ini yang perlu kita cermati di dalam bertetangga. Artinya memang jika ada seorang istri mengeluh tentang bertetangga, Anda cermati tentang tiga hal tersebut. Kalau ada suami yang tidak nyaman dalam bertetangga, kita cermati. Kalau ternyata kesimpulannya harus pindah, jangan ragu untuk pindah. Pindah untuk kebaikan, hijrah, untuk meninggalkan kemungkaran menuju kemuliaan. Jangan sok jadi pahlawan kalau Anda lemah. Misalnya Anda tidak bisa merubah di situ. Sehingga kalau Anda tidak bisa merubah, maka Anda akan ke bawah kalau Anda tidak berusaha untuk hijrah, maka Anda akan ke bawah dan nanti rugi. Rugi di dunia dan rugi akhirat. Di akhirat. Baik. Subhanallah, sampai itu ya pemaparan atau mukadimah dari Buya tentang suasana bertetangga yang mengganggu sahabat ya, mengganggu rumah tangga. Baik, dan di sesi-sesi berikutnya silahkan kita akan membuka sesi interaktif berat sama Anda, bersama pemirsa dimanapun Anda berada. Sahabat, silahkan sahabat bisa bergabung di line SMS dan WhatsApp kami ke 081-321-461-079. Atau sahabat juga dapat bergabung via telepon di 0231-830-8929. Atau sahabat juga dapat bergabung di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, sahabat, kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Albahja TV dan pendengar Radio Ku Network dimanapun Anda berada, sahabat, kembali lagi di program Rumahku Syurgaku bersama guru kita Buya. Dan apapun tema kita di kesempatan kali ini sahabat, yaitu suasana bertetangga yang mengganggu rumah tangga. Baik, dan tadi Buya sudah memaparkan mukadimahnya di sesi awal, dan kita akan mendengarkan kembali mungkin ada pelengkap dari mukadimah ini. Tafadhol Buya. Kemudian ada lagi yang harus kita jadikan prinsip dalam rumah tangga. Hendaknya kita tidak mudah terpengaruh dengan suasana di luar. Sebab kalau kita mudah terpengaruh, teramat banyak keadaan di luar sana, bermacam-macam orang. Maka di situ, di dalam rumah tangga pun, kita juga harus banyak menfilter, menyaring apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar, kita saring, kita pilah, kita pilih. Maka seorang istri yang sering duduk dengan tetangga bukan tujuan yang baik, ini sangat mudah rentan di dalam rumah tangganya. Baik, sangat mudah. Ya. Ada penelpon dulu. Gitu. Baik, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Silakan. Ya, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, masih dengan Ibu Ipa? Iya. Iya, silakan. Lumayan jelas Ibu. Gimana Ibu? Langsung. Saya kan orang sakit. Sakit ya? Iya, tiap hari pakai pampers. Tiap hari pakai pampers? Iya. Kalau waktu sholat subuh belum ada yang ngasih. Ngasihnya siang. Jadi banyak enggak sholat. Itu gimana caranya? Masya Allah. Subhanallah. Inginnya enggak nih. Inginnya jangan enggak sholat. Tapi kenyataannya tiap hari itu. Masya Allah. Kalau subuh itu Ibu sendiri yang sakit? Iya. Allah. Subhanallah, Ibu luar biasa. Baik-baik, kami jawab. Terima kasih Ibu sudah bisa kita tangkap pertanyaannya. Sudah berhubung. Silakan. Baik. Kalau mau sholat, sunnah tuh boleh enggak? Kalau mau sholat, oh iya, baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, terima Masya Allah, kasih. Ibu luar biasa ya dalam keadaan. Inilah seharusnya seorang yang beriman akan selalu rindu untuk beribadah dalam keadaan apapun. Dan jangan sampai ada di hati kita itu merasa nyaman di saat kita susah melakukan sholat. Ibu gelisah karena subuhnya tidak bisa sholat sempurna karena ada pempesnya. Masya Allah, ibu adalah contoh yang baik. Dan semoga semua dari kita semacam itu. Adapun jawabannya, ibu, jika memang di waktu subuh ibu lagi pakai pempes atau baju terkena najis, karena ibu tidak bisa jalan, tidak bisa keluar, dan tidak ada yang membantu, bahkan mungkin ngambil air wudhu pun juga tidak bisa, maka ibu melakukan sholat dalam keadaan semampu ibu. Pempes tidak dilepas karena ibu tidak bisa melepas. Dan kalaupun bisa mengambil air wudhu, ambil air wudhu. Kalaupun tidak bisa mengambil air wudhu, ibu bertayamum. Siapkan tayamum dengan debu jika ada debu. Setelah itu ibu bertayamum, lakukan sholat subuh. Nah, kemudian nanti jika sudah ada orang yang membantu di siang harinya, karena kita di siang harinya, maka ibu lepas itu semuanya bersih-bersih. Atau nanti digabung sekalian waktu duhur, diulang waktu sholat subuhnya tadi. Yang penting, betul kan ibu, tidak boleh siapapun untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Akan tapi keindahan Islam itu sholat dilakukan dengan semampunya. Akan tapi ada sholat yang dilakukan dengan semampunya, ada yang tidak harus diulang. Akan tapi ada juga yang harus diulang. Adapun yang ibu lakukan, jika melakukan sholat dengan membawa najis di pempesnya atau di bajunya yang kita tidak bisa mengganti karena sakit, maka ketahuilah ibu, sholat tepat waktu harus, subuh sholat. Nggak punya wudhu, tayamum. Tapi ketahuilah, sholat ibu tetap sah, diterima oleh Allah, dapat pahala. Cuma nanti dalam keadaan ibu bersih benar, di waktu zuhur nanti ibu bisa bersih-bersih dan sebagai ada yang membersihkan, maka ibu boleh wajib untuk mengulangnya. Karena apa? Waktu ibu melakukan sholat, waktu subuh tadi, ada berkenaan, ada najis. Tapi ibu tidak boleh meninggalkan seperti sebagian orang gara-gara najis kotor lalu tidak sholat. Na'udzubillah. Hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami tambah lagi ilmu, ibu. Kalau orang dalam keadaan sakit, ibu, si jamak saja. Hanya mungkin subuh tidak bisa dijamak dengan siap dengan sholat apapun ya. Mungkin ibu lagi wudhu sholat duhur. Kemudian sekalikan pakai pempes bersih, pempes yang bersih, suci. Nah, kemudian setelah itu bisa wudhu duhur. Sekalian aja karena ibu sakit dijamak dengan asar, ibu. Sholat duhur, setelah sholat duhur langsung sholat asar. Atau ibu, mengingat waktu duhur tidak ada yang membantu, ibu nggak usah sholat pakai pempes, ditunda aja dijamak takhir. Jadi sholat pakai pempes hanya berlaku di waktu subuh saja tadi, ibu. Kalau waktu duhur selagi bisa ditunda sampai asar, nah makanya jamak takhir. Atau sholat asar sekalian mumpung saya di sholat duhur sudah bersih benar, suci, maka sholat asar aku bawa ke waktu duhur. Boleh. Begitu juga maghrib dengan isya. Ya ibu, nah ini harus dipahami tentang ilmu. Dan ilmunya tidak susah, mudah. Orang mau rindu beribadah, orang rindu beribadah, tentunya jalan ibadah juga sangat dimudahkan oleh Allah dan Rasulnya. Agama kita agama mudah dan indah, insya Allah. Ibu ya, baik. Ini adalah masalah sholat. Jadi sholat tidak boleh tinggalkan sama sekali. Lakukan semampu Anda. Akan tapi nanti di saat Anda sudah bersih, bisa bersih-bersih, bisa melakukan sholat dengan sempurna, maka sholat Anda tadi yang Anda lakukan dengan membawa najis harus diulang. Ini saja ibu, terima kasih. Wallahualam bishawab. Baik, terima kasih untuk Ibu Iva yang sudah bergabung ya di line telepon. Baik, mungkin tadi melanjutkan kembali Bu ya tentang pelengkap mukadimah. Ada dua pertanyaan katanya tadi. Iya. Yang pertama. Atau dari tentang sholat sunnah. Ah iya sholat betul. Ya, jadi ibu boleh melakukan sholat sunnah, boleh melakukan sholat sunnah apa saja dalam keadaan sakit boleh ibu. Orang sakit nggak boleh sholat sunnah, ya boleh dong, boleh. Cuman bedanya ibu, jika sholatnya ibu berdiri tidak bisa, ibu boleh melakukan dengan duduk. Bahkan ibu boleh melakukan dengan baring dalam keadaan apapun, ya. Jangan dipaksakan dengan gerak-gerakan yang memberatkan bagi orang sakit. Haram hukumnya, nggak boleh. Kalau tidak bisa sujud, ya jangan sujud. Nggak bisa rukuk, jangan rukuk. Kalau duduk, ya bebas. Kadang-kadang orang duduk dengan melipat kakinya, sakit. Ibu cukup meloncor aja, Anda jujurkan aja kakinya ke arah kiblat. Dadanya ke arah kiblat, kakinya semampunya duduk. Mohon maaf, saya kasih contoh. Ini kaki ke sana. Nah, ini nggak apa-apa. Nah, jadi seenaknya duduknya. Apalagi sebab orang sakit. Jadi duduknya tidak harus seperti duduk orang yang sholat itu, tidak. Tapi bisa duduk sila. Bila duduk membucurkan kaki ke depan, boleh gimana saja sesuka Anda. Yang penting dada ini menghadap ke kiblat. Itu. Kecuali dalam keadaan baring yang susah, nggak ada yang membaring, nggak ada yang menghadapkan kita ke belakang, menghadap kemana saja, itu diperkenankan. Akan tapi ketahuilah, semua sholat yang dilakukan karena uzur, karena ada penyakit tadi, maka sholatnya dianggap sah. Akan tapi jika ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, sholatnya tetap dianggap sah, cuman wajib diulang, kecuali masalah menutup aurat ya. Ini pembahasannya seperti itu. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Tadi Bu bisa menambahkan mungkin tentang lengkap yaitu. Iya, seorang. Jadi mohon, jadi jangan sampai tetangga ini bermacam-macam. Tapi ingat pada dasarnya kita harus berbuat baik kepada mereka, baik mereka baik dengan kita atau tidak. Nah, cuman sekarang yang perlu kita batasi bagaimana nonggo itu. Bagaimana kita pergi ke tetangga. Kita tidak boleh pergi ke tetangga kecuali ada manfaatnya. Termasuk wanita-wanita ibu. Tetangga, nggak ke tetangga hanya gunjing saja. Mendengar sesuatu yang tidak baik. Bahkan dengar fitnah dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang pulang dari bertetangga ini malah menjadi rancuh di dalam rumah tangga. Jadi kita harus menjaga telinga kita dalam bertetangga. Menjaga mata kita dalam bertetangga. Sehingga keindahan di rumah harus indah. Jangan sampai setiap ada sesuatu dari luar langsung kita bawa ke dalam. Menjadi sebab berantem di rumah tangga. Dan alangkah banyaknya orang-orang semacam itu. Menjadi sebab berantem dalam rumah tangga. Gara-gara bertetangga yang tidak baik tadi. Jadi kita harus jaga istri-istri, wahai para wanita, para istri-istri. Anda harus tahu bagaimana cara bertetangga yang baik. Kehormatan tetangga harus Anda jaga. Ya. Nah, ini bertetangga ini. Hukukul jiran, haknya bertetangga ini harus dijaga. Kalau tidak kita melanggar Rasulullah. Kalau melanggar Rasulullah melanggar Allah. Murka nanti Allah. Dual murka. Di mana tempat kita nanti di akhirat. Baik. Baik. Terima kasih. Subhanallah, mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Ya, saatnya kita membuka kembali sesi interaktif di kesempatan kali ini. Sahabat silakan bagi Anda yang bertanya. Di line telepon kami 0231-830-8929. Baik. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Passwordnya Ibu? Al-Bahjati. Dan radioku? Radioku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa? Di mana? Hamba Allah. Hamba Allah. Baik. Di mana Ibu? Begini. Oh, yang betul. Mau saya tanyakan. Baik, silakan. Bagaimana mau masuk, anak saya mau masuk pesantren Al-Bahja, tapi saya orang biasa, tapi ingin ikut peserta, ikut peserta Al-Bahja gitu. Baik. Ya, ada lagi Ibu pertanyaannya? Itu masalahnya takut nggak kebayar gitu biayanya. Takut kemahalan, saya nggak mampu gitu. Baik, baik. Ya, mohon maaf, terima kasih. Baik, mangga, sama-sama. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, Ibu, Masya Allah. Kerinduan untuk memondokkan anak adalah iman di dalam hati seorang ibu. Di Al-Bahja, subhanallah, Ibu, barangkali ini perlu disampaikan kepada yang lain. Di Al-Bahja, untuk program istimewa kita, yaitu program tahfid dan mencetak ulama tafaqquh, pesantren Al-Bahja tidak dipungut biaya, Ibu. Kenapa takut biaya? Tidak ada dipungut biaya. Jadi, mana? Kenapa harus takut biaya? Tidak dipungut biaya untuk pesantren program istimewa kita, yaitu menghafal Al-Quran di usia dini, kemudian juga tafaqquh untuk mencetak ulama. Ini adalah tidak dipungut biaya. Hanya untuk anak kecil nanti, orang tua harus menanggung mencuci bajunya. Kalau ibunya bisa mencuci baju sendiri, cuci sendiri. Kalau tidak, nanti ada di koordinir untuk pencucian bajunya, sudah ada panitianya. Tapi ada urusan mondoknya tidak dipungut biaya, Ibu. Jadi, Ibu tidak usah ragu. Nah, karena di program Al-Bahja, ini program yang paling disukai. Paling selama ini program yang kita tonjolkan, program favoritnya, adalah program Tahfidzul Quran, penghafal Quran di usia dini. Oleh 15 tahun sudah selesai, baru 15 tahun masuk Tahfidz Plus untuk dicetak menjadi ustadz-ustadz, ulama-ulama, untuk kita arahkan untuk pendidikan yang lebih tinggi dalam urusan syariat, urusan agama. Ini ada. Di sana memang ada program selain ini, program baru, dan itu juga program yang sangat bagus yang akan dikedepankan, ditonjolkan juga program-program yang lainnya, termasuk ada SD, SMP, SMA, ini program universitas, dan selanjutnya nanti ini adalah program-program selain program asas yang kita bangun di pondok ini. Jadi program inti di pondok ini, Ibu tidak usah khawatir, hanya anak ibu harus ada niat untuk belajar, harus mau tinggal di pondok, tidak harus patuh dengan peraturan, dan dites, mau dites, kemudian serius di saat dites dan lulus itu di pondok. Jadi tidak usah ragu. Dan kalau bertanya ke informasi, tanya saja, program pondok itu macam-macam. Di dalam Pondok Al-Bahjah ini macam-macam programnya, bahkan ada program khidmah. Ada santri datang ke sini bukan untuk belajar serius, tapi sudah mulai untuk bergabung dalam dakwah. Ada di situ. Ini baik, ini saja insyaallah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih ya untuk hamba Allah yang sudah bergabung. Baik, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang tetap setia bersama kami, dan untuk para pendengar Radio Kun Network dimanapun Anda berada sahabat, kita akan melanjutkan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat dari SMS dan WhatsApp ataupun juga Facebooknya. Jadi tetap di Radioku dan Al-Bahjah TV, jangan kemana-mana. Al-Bahjah TV dan Radioku dimanapun Anda berada sahabat, kembali lagi di program Rumahku Syurgaku, dan saatnya kita membuka sahabat-sahabat yang sudah bergabung di line telepon, di line WhatsApp dan juga SMS ataupun juga di Facebook ya. Untuk telepon kita pending dulu, kita berbagi dengan sahabat-sahabat yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga SMS. Baik, yang pertama kita menyapa ada sahabat kita dari SMS ya, di 0813956 sekian sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbi. Saya Dedi dari Karawang, Bu ya. Mau bertanya, saya kan sudah bercerai 10 tahun yang lalu. Nah, tetapi anak saya dibawa semua dua, dikarenakan kelakuan mantan istri saya yang kurang baik. Itu sudah kemarin. Sudah kita jawab. Makanya mohon ditandai supaya. Baik, kita bacakan yang lainnya. Ada di WhatsApp, ada sahabat di 0858 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, bila seorang istri atau ibu melarang suami atau anak-anaknya untuk mendatangi kerabat atau saudara yang di situ ada kemaksiatan, seperti ada gunjingan dan sebagainya, apakah berarti si istri telah memutus silaturahim antara keluarga suami, dan suami patut menuruti larangan istri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah. Sungguh itu larangan yang sangat syar'i. Jika kita melihat di sebuah keluarga, ternyata di situ ada gunjingan, kemudian sesuatu yang tidak baik, yang bakal mempengaruhi, ya tadi seperti menggunjing dan yang lainnya, menfitnah, maka sangat wajar jika seorang istri melarang ke tempat tersebut. Tapi ingat, upaya silaturahim harus tetap ada. Upaya silaturahim harus tetap ada. Upaya silaturahim bagaimana caranya? Ya mungkin ngambil waktu yang lain. Sekiranya tidak terjadi gunjingan, apa Anda antar istri Anda, sehingga di situ tidak lama-lama tidak sempat menggunjing. Yang tidak boleh adalah kita bebaskan, lepas di situ, lalu dia tidur di situ, kemudian nah ini maka akan terpengaruh anak-anak kita dengan mereka. Baik ya. Jadi harus apa namanya, silaturahmi tetap terjalin. Tidak boleh silaturahmi tidak boleh terputus. Hanya mungkin pandai-pandailah Anda untuk mengatur silaturahmi tersebut tanpa harus anak-anak Anda, istri Anda terpengaruh dengan keadaan keluarga tersebut yang tidak baik. Baik. Baik, terima kasih untuk sahabat yang sudah bertanya. Kemudian berikutnya kita bacakan lagi 0852-8747 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada hamba Allah di Cirebon, Bu ya, yang bertanya. Bu ya, benarkah kalau orang sudah ditalak dan ketika dalam masa iddah suami ngajak rujuk meskipun... Tolak ke berapa? Tidak disebutkan, Bu ya. Tolak terus? Dan ketika dalam masa iddah suami ngajak rujuk, ya, meskipun istri tidak mau, maka statusnya tetap menjadi suami atau istri, suami istri, Bu ya. Menjadi suami istri, Bu ya. Minta tolong penjelasannya, Bu ya, sebelum dan sesudahnya. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang betul. Jika betul yang mentalak adalah seorang suami, bukan khuluk permintaan istri. Kalau khuluk tidak bisa. Kalau istri misalnya minta dicerai oleh sang suami dengan membayar, maka setelah itu biarpun dalam masa iddah suami tidak boleh kembali. Akan tapi jika seorang suami yang mencerai, istrinya, selagi itu talak masih satu dan dua, selagi istri itu masih dalam masa penantian, masa iddah, maka seorang suami boleh mengajak rujuk, bahkan mengajaknya pun sepihak. Aku kembali, rujuk, itu boleh saja. Karena tujuan talak satu itu adalah bukan untuk, adalah untuk belajar. Agar suami itu sadar, ini sudah talak satu loh ya. Sehingga dia harus berpikir. Sehingga seorang wanita, selagi masih cerai satu dan dua, kemudian masih masa iddah, sang istri masih boleh tinggal di rumah tersebut. Bahkan boleh dandan yang cantik, barangkali suaminya membatalkan perceraiannya, lalu rujuk. Jadi rujuknya pun boleh sepihak. Nah, akan tapi kalau sudah cerai tiga, nggak bisa. Kalau cerita tiga itu bukan pendidikan lagi bagi seorang suami, hukuman. Sehingga kalau sudah seorang suami, karena kebodohannya atau karena emosinya yang tidak terkontrol, mencerai istrinya cerai tiga, dihukum itu sang suami. Bagaimana cara menghukumnya? Tidak boleh kembali kepada istrinya yang sudah dicerai tiga. Tetapi sang istri harus menikah dulu dengan orang lain. Kalau ternyata menikah dengan orang lain menemukan suami lebih bagus dari suami yang dulu, ya biarkan berlanjut. Makanya sang suami gigit jari. Makanya seorang suami jangan main cerai, latah cerai. Itu kan suami tidak punya kelebihan, dikit-dikit ngancam cerai. Oh, ngerayu istri aja kok nggak bisa. Dikit-dikit ngancam cerai, awas kamu cerai. Cerai jadikan wiritan setiap hari, nanti aku cerai atau cerai. Ini suami model apa kayak begitu tuh? Kalau memang ternyata seorang istri memang tidak layak untuk menjadi pendampingnya dengan bermacam-macam ketidakbaikan akhlaknya, tidak harus pakai ancaman-ancaman, musyawarah yang baik kita selesaikan. Baru cerai setelah dipikirkan, dimusyawarahkan. Dikit-dikit ngamuk, perceraian. Baik, betul yang Anda sampaikan bahwa selagi seorang suami mencerai istrinya, masih cerai satu dan dua, dan masih dalam keadaan iddah, maka sang suami boleh mengajak rujuk sang istri, biarpun sang istri tidak setuju. Cukup sang suami mengatakan, rojak tuki, aku kembali kepadamu, atau kau kembalikan kepadaku, wahai istriku. Maka saat itu sudah menjadi lagi. Nah, tapi ingat, bilangan tolaknya sudah berkurang. Kalau tolak dua, sekali lagi menjadi tolak tiga. Kalau tolak satu, berarti setelah lagi menjadi tolak dua. Itu di dalam masalah perceraian, insyaAllah. Maka hati-hati, wahai kaum pria. Jangan sampai senjatamu adalah ancaman tempeleng, bentakan, amarah, atau kalimat-kalimat cerai. Kadang orang dikit-dikit kalau dengan istrinya adalah membentak, kadang-kadang memukul. Itu laki tidak punya kelebihan. Nundukkan seorang istri adalah dengan kelembutan, sifat, kelembutan perilaku. Ada lagi, tidak memukul juga tidak mencaci. Akan tapi, dikit-dikit ngancam cerai. Lagi-lagi, itu model laki-laki yang tidak punya kelebihan. Hati-hati ya. Kalau harus mencerai setelah dimusyawarah, tidak usah diucapkan banyak-banyak di lidah. Akan tapi ketahuilah, musyawarah, kemudian diskusikan dengan orang-orang yang bijak, orang yang mengerti hukum, hakam. Setelah tidak bisa, ya sudah cerai. Cerainya baik-baik, misal ma'ruf tasrih bihsan. Lepasnya pun cerainya pun baik-baik, tetap wajib merawat anak dan sebagainya. Baik. Terima kasih untuk sahabat yang sudah bertanya. Kemudian kita baca kembali sahabat yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada sahabat di 24108 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bagaimana kalau ada suami yang menjauhkan istri dan anak-anaknya dari keluarga istrinya, Bu ya? Karena suami tidak percaya dengan keluarga. Suami menjauhkan siapa? Menjauhkan istri dan anaknya dari keluarga istrinya. Ini ya, sudah kita bahas pada yang lalu. Nah, mungkin ada kalau ada seorang istri, seorang suami menjauhkan istrinya dari keluarga keluarga istrinya. Dan anak-anak juga dijauhkan. Tinggal dilihat. Suami tidak boleh egois seperti itu. Kalau tidak ada urusan yang syar'i, misalnya di sana terjadi kunjingan hal yang tidak baik, maka haram bagi seorang suami melakukan yang demikian itu. Kadang suami ya karena mohon maaf ya, orang kan kemampuannya berbeda-beda. Pemahaman tentang agama berbeda-beda. Biarpun dia baca kitab Uqudul Lijan loh ya. Tapi cara bacanya salah. Sehingga seolah-olah suami ini, kalau sudah seorang perempuan kalau sudah menjadi istri seseorang, gak boleh kemana-mana. Nah, ini kesalahan faham. Kesalahan pemahaman dalam baca kitab. Wahai suami, jangan sampai engkau menghalangi istrimu untuk bersilaturahmi dengan orang tuanya. Apalagi anak-anakmu, cucu daripada bapak ibu, daripada istrimu. Beri kesempatan untuk dekat, bahkan wajib Anda mendekatkan. Sampai anak-anak Anda menjadi anak yang senang bersilaturahim. Kalau saat ini kok suami menghalangi tanpa ada sebab yang jelas, haram suami. Itu bukan suami yang benar ini. Maka kami selalu mengingatkan suami hendaknya memberikan kesempatan kepada istrinya untuk mengabdi kepada bapak ibunya, biarpun mungkin kita butuh, kita harus ngalah. Mungkin enggak? Mungkin kita harus mengatakan pada istriku, aslinya butuh kau temani. Akan tapi aku melihat ibumu lebih butuh. Kalau kau menginginkan untuk menemani ibumu, silakan. Kita perlu bersabar beberapa hari saja. Atau mungkin bapaknya, silakan. Dan anak-anak bawa ke sana, kalau memang menghendaki yang demikian itu. Ya enggak baik kalau seorang suami menjauhkan anak istrinya. Salah, tidak dibenarkan. Kecuali ada udzur syar'i. Misalnya apa? Di sana ada tempat gunjing, kemaksiatan, segala macam yang enggak benar, boleh kita jauhkan. Pun kita jauhkan pun bukan untuk kita tanamkan kebencian. Kita fahamkan kenapa tidak boleh ke sana. Dan lagi-lagi seperti tadi pertanyaannya, di saat mau ke sana ya kita hantarkan tapi agar aman. Tapi jangan diputus, naudzubillah, memutus persaudaraan menjadikan macam-macam bencana nanti di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk sahabat yang sudah bertanya di WhatsApp. Kemudian kita menyapa kembali yang sudah bergabung di SMS. Ada sahabat di 0855-7470 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Ada sahabat Mafriha dari Brebes. Ya, saya membesarkan anak sendiri, Bu ya, tanpa bantuan dari bapaknya. Ya, padahal rumahnya bapak dari rumahku itu satu kampung. Tapi semenjak 4 tahun setelah perceraian tidak pernah tanggung jawab sama anakku. Apa yang harus saya lakukan? Karena hati ingin bilang saja sama anakku kalau bapaknya sudah mati, meninggal. Ya, ya, karena dari bayi sampai usia 5 tahun dia tidak pernah tahu bapaknya. Baik, tidak boleh Anda melakukan yang demikian itu. Sebagai seorang istri tidak diperkenankan. Maka seorang istri tetap anak, seorang anak sambung kepada bapak secara nasab. Adapun jika akhlak bapaknya tidak baik, mungkin waktunya saja yang perlu ditunda. Tapi pada akhirnya seorang istri harus legowo, terbuka, legowo untuk memberikan, memperkenalkan, memberitahu anaknya tentang siapa bapak nasabnya yang sesungguhnya. Kalau tidak, hukumnya haram dan dosa itu. Hanya waktunya saja mungkin perlu ditunda, nunggu nanti dewasa, sekiranya bakal aman. Sebab namanya anak kecil kadang-kadang terpengaruh. Atau mungkin ya, namanya anak tidak ngerti mana yang lebih baik, mana yang maslahah. Sehingga tiba-tiba gara-gara dikasih duit oleh bapaknya saja, lalu pindah ke sana. Namanya anak kecil. Jadi sebagai seorang ibu, boleh Anda mempertahankan untuk tidak berkenalan dulu karena mantan suami adalah tidak tanggung jawab dan mungkin akhlaknya tidak baik. Anda tunda dulu sampai menjelang dewasa nanti. Kalau sudah dewasa, Anda kenalkan. Tapi ingat, jangan Anda tanamkan kebencian. Kalau Anda ingin menjelaskan tentang permasalahannya tanpa mengurangi rasa hormat anak-anak Anda, tanpa niat untuk mengurangi rasa hormat Anda, anak Anda kepada suami Anda, jadi tetap mantan suami Anda, jadi tetap dengan bahasa baik. Tapi harus dikasih tahu. Tapi ingat tujuannya. Tidak boleh sampai menjadi anak kita benci kepada kepada mantan. Sebab biasanya kalau sudah terjadi perceraian, broken home itu, rumah tangga ini rusak ini, gara-gara itu tadi. Seorang istri provokasi dan biarkan menfitnah, bapakmu begini, bapakmu begini, bapakmu begini. Akhirnya seorang anak jadi benci. Na'udzubillah, enggak boleh. Berarti kalau Anda seorang ibu mendidik anaknya benci kepada bapaknya, sejelek apapun sang bapak, Anda telah gagal mendidik anak. Akan tapi kata lain, bapak adalah bapak. Sejahat apapun dia adalah bapak, seorang anak wajib berbakti. Cuma cara berbaktinya itu saja yang berbeda-beda. Berbakti kadang mengantarkan kepada kebaikan. Nah, memberi di saat tidak harus berbakti, tidak harus kita datang ke rumahnya untuk hidup bersamanya. Tidak, mungkin dari jauh juga bisa. Intinya hati, berbakti itu dari hati yang rindu untuk berbuat baik. Cemburu, tidak rela kalau bapaknya melakukan ketidakbaikan, kemungkaran. Ini saja. Allahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Terima kasih untuk sahabat yang sudah bertanya. Kemudian kita satu pertanyaan lagi kita bacakan, ada sahabat di 9569 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbi. Ada hamba Allah di Cirebon, Bu ya, mau bertanya, bagaimana Bu ya sikap kita kepada orang tua? Setiap anak pasti pernah berbuat salah sama orang tua, terutama ibu, Bu ya. Tetapi kita sudah meminta maaf sama ibu dan ibu pun sudah memaafkan kesalahan kita. Tapi kenapa ya Bu ya? Kadang orang tua masih mengingat kesalahan kita, apalagi kalau sedang marah. Apa orang tua kita belum ikhlas memaafkan kita? Mohon pencerahannya. Oh, enggak. Orang tua kita sangat ikhlas memaafkan kita. Orang tua itu adalah orang yang paling kasih, paling tidak rela kalau anak terjerumus. Ada pun mengingat dalam keadaan marah, Anda jangan nyalahkan orang tua. Mungkin Anda telah melakukan satu kesalahan yang mungkin ada sambungnya atau mirip dengan kesalahan yang lalu. Jadi orang tua Anda teringat lagi. Atau biarpun tidak marah, Anda melakukan kesalahan lagi. Ya tentu dong teringat dengan kesalahan yang lain. Kamu dulu sudah begini-begini. Kemarin sudah minta maaf, katanya begitu. Tapi kalau orang tua ketahuilah sangat lapang hati, lapang dada, maafkan, tidak akan rela orang tua anaknya masuk neraka, tidak. Maka Anda pun tidak usah pusing. Kalau diungkit ya, memang Anda melakukan, kok kenapa sih? Kita harus lapang hati dengan orang tua. Sudah kita minta maaf, tak taunya disebut lagi. Jangan Anda merasa, jangan Anda putus semangat untuk minta maaf lagi. Apalagi malah marah dengan orang tua, berarti setan berhasil dong. Dalam mencumbui Anda, mengganggu Anda, agar dengan orang tua tidak punya hormat. Jadi, kalau Anda sudah minta maaf, tak taunya orang tua kok kadang-kadang mengungkit kesalahan yang lalu, Anda harus tabah. Karena kesalahan memang pernah Anda lakukan. Biasanya seorang tua itu karena begitu takutnya Anda melakukan kesalahan yang serupa, sehingga tanda-tanda Anda kesana saja sudah diingat. Jangan begini loh ya, kamu dulu pernah gini, begitu. Sebetulnya tujuannya adalah kebaikan Anda. Tapi kami ingatkan dari sisi orang tua. Sisi orang tua, hendaknya jangan sampai mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu anak-anak kita. Sebab kalau orang bertobat tuh biarkan dia, selesaikan. Selesai bertobat, tapi jangan diungkit kesalahan yang lalu. Sebab mengungkit kesalahan yang lalu itu seperti mementahkan kita. Tidak menganggap tobatnya dia, sehingga menjadi anak yang putus asa, tidak mau minta maaf lagi. Karena apa? Pun saya minta maaf, nanti juga masih diungkit-ungkit. Na'udzubillah. Berarti Anda juga menjadi orang tua yang gagal di dalam memberikan maaf dan mendidik anak-anak Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bertanya di SMS dan juga di WhatsApp kami, sahabat. Dan kita masih akan kembali lagi di sesi berikutnya. Dan tetap di Al-Bahjah TV dan Radioku. Pemirsa Al-Bahjah TV dan Radioku Network, dimanapun Anda berada, sahabat, kita masih punya satu sesi lagi di program Rumahku Syurgaku bersama Buya. Dan kita membuka kembali sesi telepon. Silakan bagi sahabat yang bergabung di line telepon, kita buka kembali di 0231 838 929, sahabat ya, bagi sahabatku yang ingin bergabung di line telepon. Baik, sambil menunggu kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di pesan singkat, Bu ya. Yang selanjutnya ada sahabat di 245 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbi. Afwan Buya, saya mau bertanya mungkin di luar tema. Buya, bagaimanakah mengenali bahwa calon pasangan tersebut baik dan soleh? Apakah kelihatan dari segi tampilannya, Buya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah untuk mengetahui tentang kebaikan seseorang tidak harus dengan diri Anda sendiri. Nah ini, artinya Anda bisa mewakilkan kepada siapapun. Atau bercerita, orang bercerita. Makanya budaya pacaran, budaya terjerumus itu. Orang kalau pacaran nggak akan menutup, membuka kejelekannya. Semuanya nutupi. Makanya karena itu bukan cara Islam. Tapi kalau Anda pengen tahu hakikatnya seseorang, Anda kirim. Kalau Anda seorang wanita, pengen menikah dengan seorang laki-laki. Kalau Anda pengen tahu bagaimana perilaku laki-laki tersebut, Anda kirim adik Anda, paman Anda, saudara Anda untuk duduk dengan dia. Seminggu saja sudah tahu. Tidurnya seperti apa, bangunnya gimana, sholatnya gimana. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah, Anda harus melihat kawannya itu siapa. Al-mar'u 'ala dini khalilihi, disabdakan Nabi bahasanya, seseorang itu tergantung siapa temannya. Anda bisa melihat, kalau temannya orang-orang baik, insya Allah, dia adalah tergolong orang baik, insya Allah. Makanya berkumpul di mana dia? Oh, sering nongkrong di majlis ta'lim, sering bergabung di majlis ta'lim sana. Oh, insya Allah. Deh. Tapi kalau tempatnya nggak benar lah, ini sudah satu catatan. Nggak usah pusing-pusing, ngapain duduk di sana? Ini dua hal untuk mengetahui. Baru yang ketiga, bolehlah Anda ingin tahu melihat profilnya di mana, kalau dia seorang yang terkenal, atau misalnya Anda bisa kenali, boleh. Tapi dengan diri Anda sendiri adalah urusan terakhir. Bahkan kadang nggak perlu. Anda bisa menyerahkan pada seseorang kok. Bisa menyerahkan pada seorang, saya ingin tahu si fulan gimana keadaannya, gini-gini. Kalau ada rekaman saya, dia baik-baik, selesai. Orang yang bisa dipercaya. Sebab Anda, apalagi Anda wanita, dia adalah laki-laki, sangat susah Anda untuk mengetahui bagaimana perilakunya di rumahnya. Nggak mungkin, apakah Anda tidur dengan dia? Nggak mungkin, karena na'udzubillah ya. Jadi Anda dengan mewakilkan ke orang itu sangat sangat mudah Anda untuk tahu perilaku, sifat, dan karakter seseorang. Maka ini yang perlu dihati, tiga hal tersebut. Dan memang juga kadang di dalam kita pengen tahu tentang calon pasangan, baik tidaknya ini, bisa jadi dengan pengalaman. Tanpa sengaja tentunya. di saat tidak ada maksud. Misalnya Anda melihat satu komunitas tertentu. Anggap saja di sekolah saja, Anda kan bisa tahu ya. Di sekolah Anda kan misalnya, waktu sekolah SMP, SMA, atau Anda waktu kuliah, lihat. Di kampus itu Anda kan pernah bisa menilai kalau orang itu baik kan bisa. Iya. Tanpa adanya cinta di dalam hati Anda. Sebelum Anda jatuh cinta, enggak ada itu. Misalnya, Mbak, oh anak itu baik, lembut, maaf, dan sebagainya. Kan bisa. Dalam pergaulan kan bisa. Yaitu, di saat belum ada maksud, Anda bisa menilai, oh dia baik. Bisa jadi cara memilih kita adalah tidak perlu melihat lagi tentang kebaikan seseorang. Karena apa? Anda orang yang peka. Artinya apa? Saya memilih dia itu karena memang dari dulu saya tahu dia baik. Itu enak. Nah, itu yang banyak. Lebih baik seperti itu. Misalnya apa? Anda di lingkungan tertentu. Misalnya ada pengurus masjid. Atau ada orang di pesantren. Atau di mana. Anda belum ada rasa cinta, rasa senang, dan sebagainya. Cuman Anda sering bergaul dengan mereka karena sama-sama di tim apa gitu. Lalu dia melihat sikapnya, dia perilaku baik dan sebagainya. Setelah itu Anda punya kesimpulan, dia baik. Nah, baru saat itu Anda menuju ke dia. Itu lebih tepat. Karena waktu Anda duduk dengan dia, pengen tahu tentang keadaan dia, tanpa ada maksud, tanpa ada pamrih. Dan dia pun menampakkan kebaikannya bukan untuk Anda lihat. Memang dia orang baik. Nah, ini di antaranya. Itu saja. Semoga Allah memudahkan Anda dalam memilih pasangan. Sehingga pasangan Anda adalah pasangan soleh. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Mencintai Allah dan Rasulnya. Amin. Lembut kepada sesama. Khususnya kepada pasangannya nanti. Allah alam bisawab. Amin, amin. Baik. Terima kasih untuk sahabat yang sudah bertanya di SMS. Kemudian kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Ada sahabat di 58 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah, mau bertanya. Saya seorang istri yang dulu pernah pernah selingkuh katanya. Maaf di luar tema. Alhamdulillah sekarang sudah taubat, Bu ya. Yang mau saya tanyakan, sekarang suami saya katanya lagi ta'aruf sama perempuan. Apakah yang dilakukannya itu benar apa salah? Sampai dia telepon SMS sama perempuan itu. Terima kasih jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa jika ini dosa kepada Allah, mohon maaf jika ada orang punya masa lalu tidak baik. Perselingkuhan, na'udzubillah, hina, zina. Selingkuh itu adalah zina. Atau mukaddimah-mukaddimahnya. Ada seorang wanita berselingkuh, lalu bertobat. Sebaik-baik orang adalah bertobat. Tapi kami tetap mohon kepada siapapun yang pernah kepleset dalam kehinaan semacam itu, hendaknya tidak usah diceritakan kepada siapapun, kepada suami. Supaya Anda tetap dipandang sebagai orang yang baik. Sebab manusia itu biasanya hanya pandai melihat jeleknya saja. Bahkan kalaupun ingin bertanya ke tempat kami pun, hendaknya tidak harus mengatakan, aku pernah berselingkuh, Buya, tidak usah. Paling tidak bercerita tentang seseorang yang pernah berselingkuh misalnya. Supaya tetap terjaga. Ini termasuk ilmu yang harus dimiliki semua orang. Bagaimana kita menutup aibnya orang lain. Termasuk menutup aib kita sendiri. Jangan dibukar depan orang. Sebab nanti banyak pengaruh misalnya, seorang istri yang pernah berselingkuh, lalu karena kepolosannya maunya tobat. Tapi cara tobatnya salah. Tobatnya kan sebenarnya cukup menangis kepada Allah, bertobat, selesai. Tentunya mengompong pada suaminya. Apa yang tertanam di hati sang suami? Ya, perendahan dong. Sehingga suaminya pun berpikir yang enggak-enggak. Termasuk ya mungkin suaminya akan melakukan yang na'udzubillah haram, membalas na'udzubillah karena dia tidak punya iman. Ya karena kebodohan seorang gedungan, seorang istri yang pernah kepleset. Sudah kepleset, cerdaslah, ayo tobat, minta ampun kepada Allah. Dan berjanji. Kemudian tobatnya kita gimana? Seperti dulu mengkhianati sang suami misalnya, maka hendaknya saat ini pengabdian yang tapi tidak usah ceritakan kan? Pernah sampai aku mati harus dalam keadaan mengabdi. Nah, itu. Kemudian setelah itu, bagaimana jika seorang suami berta'aruf? Kalau ta'aruf dengan cara yang benar misalnya, mungkin bahasanya menikah lagi mungkin ya? Iya berkenan. Kalau sudah SMS kemudian ini dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak baik. Sesuatu tidak baik dan menuruti syahwat dan hawa nafsu. Akan tapi kalau memang suami akan menikah lagi misalnya, seperti mungkin isyarat dari yang ditanyakan, ya perlu ditanya dong sebabnya. Kalau sebabnya adalah Anda, maka Anda berbenah diri. Barangkali dia akan segera mengundurkan. Sebab orang menikah itu sebenarnya mencari beban kehidupan, beban yang berat, beban lagi. Karena harus urusan nafkah, urusan mendidik, dan seterusnya. Karena bisa jadi seorang suami itu mau menikah lagi itu hanya karena mungkin kekecewaan dengan istri. Atau mungkin tidak kekecewaan dengan istri, mungkin sekali. Seorang suami nikah lagi adalah bukan karena kekecewaan. Ya karena ada hasrat saja, lintasan-lintasan, yang tiba-tiba diikuti. Dan memang di dalam Islam itu adalah halal, boleh. Akan tapi jangan segampang itu dong, karena ada tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman Anda sebagai seorang istri punya tugas khusus dong, apalagi Anda punya pengalaman semacam itu, Anda harus bagaimana sebisa mungkin ya membayar kesalahan Anda dengan pengabdian, mungkin dengan cara pengabdian yang luar biasa. Suami Anda tidak melanjutkan niatnya itu. Tapi kalau permasalahannya adalah masalah suami sudah komunikasi, kemudian komunikasinya sudah, kalau komunikasi wajar tidak dilarang oleh syariat, misalnya urusan bisnis dan sebagainya. Tapi kalau sudah merambah ke urusan yang sangat pribadi, maka itu sudah tidak baik komunikasinya. Adapun mungkin apa yang harus Anda lakukan, Anda komunikasi yang baik dengan suami dalam hal-hal yang dibandingkan ini. Dan juga jangan sampai Anda juga menjadi pembangkang syariat, lalu Anda merendahkan syariat seolah-olah poligami menjadi sesuatu yang rendah. Poligami adalah satu solusi yang dihadirkan oleh Islam, tapi ingat, bagi kaum pria tidak boleh seenaknya menggunakan senjata poligami atas dasar syariat, apalagi sunnah Nabi. Bukan. Karena nikah satu saja belum tentu sunnah bagi seseorang, bagaimana nikah dua? Nikah lagi adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT. Maka harus pikirkan ulang, akhirat yang harus kita pikirkan. Kalaupun harus melangkah, tentu ada tujuan yang besar. Apakah harapan anak dan sebagainya, atau harus ada. Jangan hanya main sana, sama sini, tidak, bukan itu, harus ada tujuan. Maka difahami oleh orang-orang yang mengerti tentang masa depan akhirat, ternyata menikah itu adalah beban baru yang harus ditanggung oleh seorang pria. Ini saja, Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk sahabat yang sudah bertanya di SMS. Kemudian satu pertanyaan terakhir ya, kita bacakan. Ada sahabat di 8060 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat dan diberikan umur yang panjang dan selalu mendapatkan rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Yang saya mau tanyakan, saya pernah mendengar katanya tidak boleh mengupload foto-foto yang berpelukan di FB meskipun bersama istri, Buya. Ya atau yang sudah halal. Mohon penjelasannya. Terima kasih dan semoga Buya suatu saat ke Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Baik. Seorang suami yang mencium istrinya adalah halal dan itu pahala. Tetapi untuk apa Anda pamerkan di depan orang? Apa tujuan Anda? Nah, kita tidak ingin ada budaya. Budaya tidak baik. Semuanya pamer kecantikan istrinya dan seterusnya. Sehingga istri menjadi direndahkan. Sebab wanita itu sebaiknya adalah hendaknya wanita itu adalah terhormat, bukan untuk dipajang, bukan untuk dipamerin, bukan untuk di sebab bisa jadi nanti jadi bahan ejekan kalau memang ada sesuatu yang tidak menarik, atau jika ada yang menarik juga jadi bahan omongan, sanjungan yang menjadi sebab rusaknya hati juga. Dan memang pendidikan dalam agama kita, wanita itu adalah mulia, sangat dimuliakan. Sehingga karena begitu mulianya, bukan untuk diobral sana-sini. Maka sebagai seorang suami harusnya punya cemburu dong. Istrinya kok dipajang sana-sini, ngapain? Itu nanti bisa dipotong, istrinya diambil fotonya. Tak-taknya, na'udzubillah sampai suatu ketika ada, karena sekarang gambar zamannya kan zaman modern. Ada seorang suami istri, pamer ke kemesraannya, akhirnya apa? Tiba-tiba istrinya fotonya diambil, disebar dengan bermacam-macam. Ya, rugilah kita. Kecuali kita sudah menjadi suami yang tidak pernah cemburu, terserah. Gambar istri saya dipajang di mana saja. Bahkan kadang bangga. Istrinya dipajang di mana, istrinya auratnya dilihat, na'udzubillah. Sebenarnya ini adalah di dalam hati seorang suami itu sendiri. Punya cemburu atau tidak? Istrimu privasi untukmu, bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk ditunjukkan sana-sini. Istri itu bukan untuk bangga-banggaan di antara para suami. Bukan. Istrimu adalah istrimu. Adalah orang yang harus kau muliakan di rumahmu. Dia adalah privasi milikmu. Bukan untuk kau obral. Semua jasadnya adalah untukmu, hai para suami. Maka suami yang punya cemburu tidak akan rela memajang itu, tidak akan rela. Kalaupun ada orang majang, tentu dia agak ada merasa tidak nyaman. Ini adalah kehormatan seorang suami. Jadi sebisa mungkin semacam itu ya, jangan sampai di Facebook dan sebagainya. Kalau memang ternyata dalam foto bersama dan mana-mana ini ada, wajar sajalah. Tiba-tiba bareng keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kita pajang dalam apa? DP apa itu namanya, di foto profil dan sebagainya, ya semua orang bakal melihat kan. Paling tidak kita harus punya kemuliaan. Wanita yang mulia itu seperti apa? Itulah, muliakan istri Anda. Baik, ini saja, Allah alam bisawab. Baik, subhanallah, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bertanya di SMS ataupun juga di WhatsApp-nya. Dan saatnya kita mendengarkan kesimpulan dari Buya tentang tema kita, yaitu suasana bertetangga. Buya, intinya bahwasanya Anda harus baik dalam rumah tangga. Sebab-sebab yang jadikan rumah tangga tidak nyaman harus Anda segera selesaikan. Jangan biarkan berlarut hingga berubah menjadi bencana di dalam rumah dan keluarga kita. Satu. Yang kedua, tetangga harus baik kita dengan mereka. Jangan sampai Anda dalam bertetangga tidak baik, maka hukumannya besar di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, solusi untuk dua-duanya harus Anda selesaikan. Jika urusan bertetangga menjadikan rancuh dalam rumah tangga Anda, maka Anda harus berpikir ulang Anda untuk melanjutkan bertetangga dengan mereka. Bisa saja hijrah adalah pilihan. Baik. Kemudian jika ternyata yang ada di dalam rumah Anda itu yang tidak baik, maka ketahuilah jika Anda biarkan, maka Anda tidak bakal baik dengan tetangga. Maka pun demikian, Anda harus benahi rumah Anda agar dalam bertetangga adalah tetap bisa baik. Ini adalah harus. Jadi dua-duanya ada sesuatu yang harus dijaga. Tapi tidak boleh saling menghancurkan. Sebab ada seorang istri yang melarang suaminya berinteraksi dengan tetangga. Padahal butuh, bahkan membantu pun tidak boleh. Ini juga tidak baik. Jadi dua-duanya adalah hal yang sangat perlu kita perhatikan. Pesan Nabi SAW dua-duanya. Tetangga yang baik dengan keluarga yang baik. Maka baik tetangga, baik keluarga, keindahan yang sesungguhnya. Di rumah baik, keluar rumah pun ternyata kita menemukan keindahan yang luar biasa. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, sahabat ya. Ya, dan sebelum kita pamit, ada beberapa informasi yang kita sampaikan. Yang pertama ada Majelis Bulanan Al-Bahjah Kuningan, sahabat, yaitu Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu yang akan datang, yaitu tanggal 29 Rabiul Tsani 1438 Hijriah atau di 27 Januari 2017. Ya, baik. Kemudian ada Majelis Muslimah Kuningan spesial Maulid Nabi Ahad yang akan datang 1 Jumadil Awal 1438 Hijriah atau 29 Januari 2017 pukul 8.30 di lantai dasar Masjid Syiarul Islam Kuningan. Kemudian ada Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW bersama Al-Bajah 3 Tulung Agung untuk umum hari Rabu 18 Jumadil Awal 1438 Hijriah atau 15 Februari 2017. Itu sekitar pukul 19.00 di Al-Bajah 3 Tulung Agung. Kemudian untuk khusus wanita, itu hari Sabtunya tanggal 21 Jumadil Awal 1438 Hijriah atau 18 Februari 2017 pukul 9 di LPD Al-Bajah 3 Tulung Agung. Baik, sebelum kita pamit, kita mendengarkan doa dulu, Bu ya. Tafadhol, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah yang Maha Kasih, berikan kasih sayang kepada kami dan keluarga kami dan para tetangga kami, sehingga kami menjadi orang yang saling berkasih sayang di dalam rumah kami dan di dalam masyarakat kami. Jaga kami dari sebab-sebab ketidakbaikan dalam rumah tangga kami dan tetangga kami. Dan jadikanlah tetangga kami ini menjadi sebab indah, semakin indah dalam rumah tangga kami. Dan jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang menjadikan sebab indah dalam kami bertetangga. Dan kami mohon jaga anak-anak kami, keluarga kami. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki lapangkan. Dengan rizki yang halal, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam membayar. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Amin amin ya rabbal alamin. Baik, subhanallah, sudah kita dengarkan, kita simak bersama kajian kita di kesempatan pagi hari ini bersama Buya di rumahku surga, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk Radioku Network di kesempatan pagi hari ini yang sudah ikut merilai, ada Radioku Cirebon, kemudian untuk Radioku AM Bogor di 1089 AM Bogor, kemudian ada 92,4 FM Majalengka, untuk Radioku Kuningan di 104,8 FM, kemudian untuk 104,7 FM Batam, 93,6 FM Aceh, kemudian 88.0 FM Pontianak, kemudian untuk 89.2 FM Radio Kukarimun, dan untuk radio-radio lain yang belum mengkonfirmasi kepada kami, terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Baik, akhirnya saya Hafidz Maulana pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doanya selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.